Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, sahabat MG TV yang dimuliakan Allah taala, pemirsa Wesal TV yang dimuliakan Allah taala, para pendengar radio Ridul Jannah dan para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan sore yang berbahagia ini dengan izin dan kudrat dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat berjumpa kembali dalam bahasan kajian pekanan di hari Senin sore, yaitu kitab Sahih Bukhari. Dan kita di penghujung kitab wudu. Pada kesempatan sore hari ini kita akan masuk di hadis yang ke 233, bab ke 66. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, babu abwalil ibili wad dawabi wal ghanami wa mara bidha. Wa shalla Abu Musa bidaril baridi wasirqin wal birriyatu ila janbihi faqala hahuna wa thamma sawa. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, hadasana Sulaiman ibn Harb qala hadasana Hammad ibn Zaid an Ayyub an Nabi Kilabah an Anasin radhiyallahu ta'ala anhu qala qadima unasun min uklin au uraina fajtawawul madinah fa'amarahumun nabiyu sallallahu alaihi wasallam bilikahin wa an yashribu min abwaliha wa albaniha fantolaku falamma sahhu qatalu ra'iyan nabi sallallahu alaihi wasallam ustaqul gonama faja'al khabaru fi awalin nahari faba'atha fi atharihim falamartafa'an naharu ji'abihim fa'amarhum faqata aydiyahum wa arjulahum wasumirat ayunuhum wa alqu fil harrati yastasquna fala yustasqun. Qala Abu Kilabah fahulai syaraku wa qatalu wa kafaru ba'da imanihim wa harabullaha wa rasulahu. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, hadasana Adam qala hadasana Syu'bah qala akhbarana Abu Tayyah Yazid ibn Humaid an Anas ibn Malikin radhiyallahu ta'ala anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli qabla ayyibna al-masjida bi marabidil ghanami. Al-hadis bab yang ke-66 akan berbicara tentang kencing binatang. itu kencing unta, hukum kencing kambing, dan yang lainnya. Telah lewat beberapa bahasan tentang hukum kencing, yaitu kencing manusia. Sepakat para ulama kaum muslimin bahwa kencing manusia adalah najis. Di kencing Bani Adam adalah najis. Lalu bagaimana hukum kencing binatang? Di sini tentunya tentang hukum kencing binatang. Ada tiga pendapat utama. Pendapat yang pertama yang menjelaskan bahwa semua kencing binatang adalah suci. Itu riwayat dari Imam Malik. Jadi riwayat dari Imam Malik bahwa semua kencing binatang adalah suci. Yang kedua, bahwa semua kencing binatang adalah najis. Jadi tidak ada pengecualian. Semua kencing binatang adalah najis. Nah, ini salah satu riwayat yang dinisbatkan kepada Imam Syafi'i dalam satu kaulnya. Di mana beliau berdalil dengan hadis Abdullah bin Abbas yang telah lewat tentang kisah bahwa Nabi SAW melewati dua penghuni kubur, lalu beliau mengatakan bahwa kedua penghuni kubur ini sedang diazab, dan diazabnya disebabkan tidak bersuci dari kencing. Maka beliau berpendapat semua kencing. Pendapat yang ketiga yaitu yang berpendapat semua kencing binatang yang halal dimakan dagingnya, maka kencing dan kotorannya adalah suci. Dan semua binatang yang dagingnya haram dimakan, maka kencing dan kotorannya adalah najis. Jadi pertengahan dari dua pendapat pertama. Jadi, kalau binatang itu halal dimakan dagingnya, maka kencing dan kotorannya adalah suci. Sebagaimana dalil-dalil yang akan kita baca. Tapi jika binatang itu haram dimakan dagingnya, maka kencing dan kotorannya adalah najis. Pendapat ini salah satu yang dikuatkan oleh Imam Bukhari dengan mengetengahkan dua hadis ini dan beberapa asar. Beliau membawakan judul di sini, dan kita nanti akan tahu dari tiga pendapat itu berdasarkan hadis yang ada mana yang lebih kuat ya. Bab penjelasan tentang kencing unta. Wadawab, artinya di sini adalah binatang-binatang berkaki empat. Binatang-binatang. Walgonami, kambing. Dan hukum tentang kandang-kandangnya. Jadi kalau orang masuk kandang unta atau kandang kambing. Wasalla Abu Musa bidaril baridi wasirqin wal bariyah ila janbihi. Dan Abu Musa, itu sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, beliau sholat di tempat ya, yang ada kotorannya. Maksudnya di sini kotoran binatang, yaitu kuda, unta, atau kambing. Di jenis tempat ya, yang dimaksud di sini kandang. Jadi kandang unta, kandang kambing, atau kandang kuda, kandang keledai. Itu yang mungkin hidup bersama, berdekatan dengan manusia. Dan tentunya itu terjadi di masa-masa belum dibangun masjid. Jadi di masa belum dibangun masjid. Kemudian Imam Bukhari meriwayatkan hadis tentang kisah. Hadis ini dikenal dengan dikisah dengan hadis Uroniyah. Imam Bukhari meriwayatkan dari Sulaiman bin Harb, dari Hammad bin Zaid, dari Ayub As-Sikhtiyani, dari Abu Kilabah, dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan telah tiba sekelompok orang dari Ukel atau Uraina, itu nama tempat. Dan mereka adalah beragama, belum masuk Islam di saat itu. Fajtawul Madinah. Jadi mereka mendatangi kota Madinah, lalu terserang virus, di mana mereka sakit perut. Jadi mereka sakit perut, terkena sakit perut. Ya. Bahasa kita mungkin keracunan. Fa amarahumun Nabi sallam bilikahin. Kemudian Nabi sallam memerintahkan mereka untuk menyiapkan unta-unta. Hanya menyiapkan unta, yaitu unta perah. Jadi unta yang siap untuk diperah. Maka dinamakan likoh. Unta di sini unta zakat, tapi unta perah. Unta yang siap diambil susunya. An yashribu bi abwaliha wa albaniha, supaya mereka para sahabat mengasih mereka untuk diberi air susu dan kencingnya. Jadi kaum Uraniyah ini diobati oleh Nabi SAW dengan memerintahkan para sahabat untuk memberi minum mereka dengan air kencing unta dan air susunya. Ini yang menjadi syahid. Pantolaku, lalu mereka pergi. Falamasahu qatalu ra'iyal ghanam. Tapi mereka ini khianat. Setelah mereka mendapatkan pertolongan, maka mereka membunuh pengembala kambing baginda Nabi Sallam. Artinya membunuh pengembala, tentunya bagian dari sahabat kaum muslimin. Lalu sampai berita itu di awal, artinya di waktu awal siang. Lalu Nabi Sallam untuk mengikuti mereka, artinya untuk mengikuti jejak mereka, dikejar, yaitu menyuruh para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim. Falamma irtafa'a an-naharu ji'a bihim, artinya dapat dikejar oleh pasukan para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim, sehingga ketika telah naik waktu siang, artinya mungkin sekitar pukul 9.10 sebelum waktu duhur, para sahabat membawa mereka lalu dihukum oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa amara biqat aydihim wa arjulihim, maka mereka dihukum dengan cara dipotong tangan mereka dan dipotong kaki mereka. Wasumirat ayunuhum, kemudian juga dilukai matanya. Wa alku fil harrah, kemudian mereka dikumpulkan di tempat yang panas, jadi di sekitar bebatuan di padang pasir. Yastaskun fala yusqaun, mereka meminta minum dan Nabi SAW atau para sahabat tidak memberi mereka minum, karena mereka khianat membunuh. Setelah ditolong mereka membunuh. Qala Abu Kilabah, berkata Abu Kilabah, fahulai saroku, mereka mencuri, waqatalu dan membunuh, waqafaru ba'da imanihim, dan mereka kafir setelah iman. Maka hukumannya itu ganda, karena mereka melakukan banyak pelanggaran, melakukan banyak jinayat, ya termasuk sejenis kutu utorik, bukan pencuri biasa gitu. Wa harabullaha wa rasulahu, dan mereka memerangi Allah dan rasulnya. Jadi mereka memerangi Allah dan rasulnya. Ini kisahnya. Ya. Ringkasan dari hadis ini adalah cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam mengobati orang dengan air kencing unta dan susunya. Itu yang paling pokoknya. Jadi Nabi sallam mengobati kaum Oroniyah dengan air kencing unta dan susunya. Diambil kesimpulan dari hadis ini bahwa air kencing unta adalah suci. Jadi air kencing unta adalah suci. Ya. Kemudian diambil kaidah umum, setiap binatang yang dagingnya halal, maka air kencingnya dan kotorannya adalah suci. Jadi kalau kita ditanya, mana dalil yang menunjukkan bahwa kencing unta itu suci? Nah, kita ambil kesimpulan dari hadis ini bahwa Nabi SAW mengobati, ngasih minum terhadap kaum Oroniyah yang keracunan di saat itu dengan air kencing unta dan susunya. Lalu bagaimana kita mengatakan suci? Dari dua pendalilan. Yang pertama, mengobati orang yang keracunan dengan kencingnya. Kita tahu tidak boleh berobat dengan yang haram, tidak boleh berobat dengan yang najis. Maka Nabi Hasalam mengobati kaum Oroniyah dengan kencing unta, menunjukkan kencing unta adalah suci. Sebab kalau najis, Nabi Hasalam tidak akan mengobati kaum Oroniyah dengan kencing unta itu. Kalau kencing unta adalah najis. Karena dilarang kita berobat dengan yang haram dan berobat dengan sesuatu zat yang najis. Itu pendalilan pertama. Pendalilan yang kedua dari hadis ini yaitu Nabi SAW tidak menyuruh para sahabat untuk mencuci bekas, jadi tidak menyuruh mencuci bezana bekas air kencing unta dengan susunya. Jadi tidak menyuruh untuk mencuci bezana-bezana yang dipakai tempat air kencing unta dan susunya. Sebab kalau air kencing unta itu najis, maka mesti Nabi SAW menyuruh para sahabat untuk mencuci bezana-bezana mereka. Nah, sebab Nabi SAW menjelaskan tentang hukum air liur anjing yang apabila menjilat bejana maka wajib dicuci 7 kali, salah satunya dengan tanah. Nah, tidak ada perintah untuk mencucinya, maka dalil bahwa kencing unta adalah suci gitu. Jadi kencing unta adalah suci. Ini pendalilan dari hadis ini. Jadi dari dua sisi. Nanti kita bicara tentang unta, ya. Pada hadis yang kedua, ini masih hadis Anas ibnu Malik radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi Hasalam suka sholat sebelum dibangun masjid di kandang kambing. Jadi marobit itu jamak, yaitu bahasa kita kandang. Jadi Nabi Hasalam sebelum dibangunkan masjid, maka beliau suka sholat di kandang kambing. Ya. Menunjukkan bahwa kencing kambing dan kotoran kambing adalah suci. Sebab kalau kencing dan kotoran kambing adalah najis, maka Nabi SAW tidak mungkin sholat di kandang kambing. Sebab kandang kambing tidak akan lepas dari bekas kencing kambing dan bekas kotorannya gitu. Ya. Walaupun riwayat yang menunjukkan beliau pernah sholat di kandang kambing itu sebelum dibangun masjid, sebelum dibangun masjid Nabawi gitu. Nah, kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari kedua hadis ini, yaitu berbicara tentang hadis pertama adalah unta, hadis kedua adalah kambing. Jadi hadis pertama adalah unta, hadis kedua adalah kambing. Maka sesuai dengan judul. Maka diambil kesimpulan yang umum, bahwa setiap binatang yang dagingnya halal dimakan, maka kencing dan kotorannya adalah suci. Karena ini contohnya apa? Kambing. Kemudian contoh kedua adalah apa? Unta. Sementara binatang yang dagingnya haram, maka kencing dan kotorannya adalah najis. Nah, diambil juga dari hadis yang menjelaskan tentang kaidah ini, yaitu hadis yang telah lewat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita apabila bejana dijilat anjing maka wajib dicuci 7 kali, salah satunya dengan tanah. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwa anjing semuanya najis, air liurnya, kemudian kotorannya, kemudian kencingnya, dengan menggunakan fikih aula. Kalau tempat yang paling bersihnya itu di apa binatang lain tentunya, yaitu mulut, dan apa yang keluar dari mulut itu dihukumi najis, maka otomatis yang lainnya lebih najis itu. Ini yang dinamakan fikul aula, komo deui bahasa Sundanya. Bahasa Indonesianya apa lagi? Jadi kalau yang keluar dari mulut itu dihukumi najis, maka apalagi dari apa sesuatu yang lainnya, yaitu kotorannya dan kencingnya. Maka kewajiban mencuci dari jilatan anjing dan otomatis dihukumi kencing dan kotorannya, maka menunjukkan semua binatang yang haram dagingnya, maka kencing dan kotorannya adalah najis itu. Jadi kencing dan kotorannya adalah najis. Itu dari sisi apa? Kaidahnya gitu. Ya. Kemudian kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, unta, kambing itu punya kedudukan berbeda dalam syariat Islam. Ya. Dan kita akan bicara tentang sedikit unta ya. Dan hukum-hukum yang ada di dalamnya. Ya. Salah satu poin yang harus dipahami oleh kita tentang unta dengan kambing. Pertama, memakan daging unta membatalkan wudu. Memakan daging kambing tidak membatalkan wudu, tapi sunnah berwudu apabila kita selesai memakan daging kambing. Nabi SAW pernah ditanya, "Ana tawadhu min lahmil ibili?" Qala na'am. Ana tawadhu min lahmil ghanami? Qala in syi'ta. Nabi SAW menjelaskan, apakah aku berwudu kalau aku memakan daging unta? Maka Nabi SAW mengatakan iya. Apakah berwudu dari makan daging kambing? Maka Nabi SAW mengatakan silahkan kalau mau. Ya, silahkan kalau mau. Maka dari jawaban Nabi SAW ini diambil kesimpulan oleh para ulama bahwa memakan daging unta itu membatalkan apa? Wudu. Memakan daging kambing itu tidak membatalkan wudu. Ya. Kalau kita ditanya apa rahasianya gitu, bahwa memakan daging unta itu membatalkan wudu, memakan daging kambing tidak membatalkan apa? Wudu. Ya. Jawaban pertama, bahwa dalam syariat Islam itu hukum asal istislam ingkiyad. duna ta'annud wa duna takalluf ala ma'rifatil hikam. Hikmah. Hukum asal di dalam syariat Islam nerima gitu ya. Ya, kalau syariat ngomong begitu ya istislam aja, tunduk patuh. Maka dalam ayat Al-Qur'an, "Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun." Siapa yang lebih baik agamanya daripada orang yang tunduk kepada Allah? Tunduk kepada perintah dan larangan Allah dan dia berbuat ihsan. Ya, artinya setiap mukmin diberikan kewajiban untuk tunduk kepada perintah Allah Ta'ala. Duna ta'arud bi'aklin wala ra'yin wala yusyai. Dengan tanpa kita menolak dengan prediksi akal kita atau yang lainnya. Tapi para ulama menyebutkan beberapa hikmah. Ya, kenapa syariat membedakan antara memakan daging unta dengan memakan daging kambing? Yaqulul ulama, li'anna lahmal ibili syiddatul hararah khilafi lahmil gonami. Ya. Bahwa memakan daging unta itu lebih panas, berbeda dengan daging kambing. Maka kalau ada pertanyaan dari mitos atau fakta, makan daging kambing kalau di Indonesia itu untuk menguatkan syahwat, mitos atau fakta? Jawabannya fakta. Tetapi apa? Biasanya orang makan daging kambing lebih segar, bukan menguatkan syahwat, tetapi dari sisi segarnya gitu. Jadi kalau makan daging unta lebih panas gitu ketimbang memakan daging kambing. Yang kedua, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu membedakan sholat di kandang unta itu dilarang dan sholat di kandang kambing diperbolehkan. Ya. Jadi sholat di kandang unta itu dilarang, tapi sholat di kandang kambing diperbolehkan. Tapi larangan bukan berarti karena najis. Artinya bukan karena najis kencingnya atau najis kotorannya. Karena telah dibahas tadi bahwa kotoran dan kencingnya adalah suci. Menurut pendapat yang rajih, sebagaimana hadis tadi. Tetapi disebutkan dalam hadis yang lain tentang perbedaan unta dengan kambing, yaitu dalam hadis ketiga di mana disebutkan bahwa sahibul jamal fil ghalib al mutakabbir wa sahibu al ghanami minal mutawadhi'in. Jadi pemilik-pemilik unta umumnya sombong, artinya dekat dengan syaitan gitu. Dan pemilik pengembala-pengembala kambing itu mutawadhi, yaitu apa? Tawadu, rendah gitu, rendah hati. Maka apa? Tempat yang di situ lebih dekat sohib syaitan dihindari dari tempat yang di situ sohibnya yang baik gitu. Karena gangguan ketika sholat itu berbeda. Jadi gangguan ketika sholat adalah berbeda. Karena unta itu digambarkan orang yang kaya, apa, memiliki harta yang banyak. Sehingga digambarkan oleh Nabi SAW seperti tadi. Ya, seperti tadi. Jadi itu perbedaan antara unta dengan kambing. Ya. Itu salah satu beberapa hukum yang dinyatakan di dalam hukum syariat, yaitu sejumlah hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu berkaitan dengan perbedaan unta dengan kambing. Nah, kemudian kita akan melihat tentang unta. Jadi tentang unta. Di dalam Al-Quran, unta itu memiliki penamaan yang begitu banyak. Lebih dari 10 penamaan di dalam Quran. Jadi lebih 10 penamaan di dalam Al-Quran. Setidaknya dikenal 3 penamaan pokok unta dalam bahasa Arab. Al-Ibil, An-Naqah, Al-Jamal. Jadi Al-Ibil, An-Naqah, Al-Jamal. Itu dalam Quran. Tapi ada nama-nama yang lain. Seperti apa? Al-Ba'ir. Itu nama yang keempat Quran. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan tentang unta dalam banyak hal. Jadi unta dalam Quran dalam banyak hal. Berkaitan dengan surga, berkaitan dengan neraka, berkaitan dengan kisah orang soleh dan orang kafir, berkaitan dengan unta. Salah satu kisah yang disebutkan di dalam Al-Quran tentang unta, yang mana unta itu menjadi mujizat, adalah kisah Nabi Saleh alaihi salam. Yang dikenal dalam Quran, Naqatullah, untanya Allah. Artinya itu dilompat kepada Allah, Naqatullah. Itu unta Nabi Saleh alaihi salam. Ketika Nabi Saleh diutus ke kaum Samud. Ya. Wa ila Samuda akhahum Saliha. Dan kepada kaum Samud kata Allah, kami mengutus Saleh alaihi salam. Kaum Samud yaitu di kota Madian, ya. Dikenal Nabi Saleh adalah di kota Madian. Ya, masih sekitar ya Yordania, perbatasan ke Palestina, itu tanah Syam, Suriah. Dan kaum Nabi Saleh alaihi salam yaitu kaum Samud itu satu kaum yang mampu memiliki kekuatan yaitu memahat batu-batu. Jadi memahat batu-batu dan dijadikan sebagai tempat-tempat persinggahan mereka, menjadi rumah-rumah mereka dan menjadi singgasana kekuatan yang sangat hebat. Ya. Dan kaum Nabi Saleh alaihi salam itu kaum yang menyembah berhala. Oleh sebab itu disebutkan dalam ayat Quran, ya qaumi budullaha ma lakum min ilahin ghairu. Nabi Saleh alaihi salam mendakwahi mereka. Nabi Saleh alaihi salam sebelum diangkat jadi nabi, menjadi rasul, itu orang yang sangat dihormati, disegani dan menjadi rujukan kaumnya. Tapi ketika beliau mendakwahkan tauhid, mengajak mereka kepada tauhid, maka mulailah kaum Nabi Saleh itu mempertanyakan kepada Nabi Saleh, karena menyepelekan atau melarang mereka beribadah kepada sembahan-sembahan mereka. Maka Nabi Saleh alaihi salam diminta untuk memperlihatkan mukjizat bahwa beliau sebagai nabi, beliau sebagai rasul. Maka Allah Ta'ala memberikan mujizat kepadanya yaitu naqah, yaitu unta. Yaitu naqah, unta betina. Maka disebutkan dalam ayat, bayat, batu membelah, kemudian keluarlah naqah. Yang mana unta Nabi Saleh alaihi salam ini dilarang untuk disakiti, bukan disembah. Dilarang untuk disakiti. Jadi tidak boleh disakiti, tidak boleh dilukai dan mampu untuk memberikan susu kepada kaumnya. Artinya susu dari unta Nabi Saleh yang lesa merupakan mujizat itu mampu memenuhi kebutuhan susu kaumnya. Satu ketika mereka merencanakan untuk membunuh unta Nabi Saleh alaihi salam dan dibunuh. Kemudian setelah dibunuh, Nabi Saleh dan orang-orang beriman diperintahkan untuk hijrah dari kota Madian itu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada mereka suara gemuruh, ya, yang menjadikan semua manusia bagaikan pelapah, bagaikan tunggul-tunggul, apa ya bahasa Indonesia, bagaikan tunggul-tunggul apa itu, pohon-pohon kelapa kalau di Indonesia, di situ pohon-pohon kurma ya hangus, bagaikan tunggul hilang itu semua. Itulah adab yang Allah Ta'ala turunkan. Ini tentang kisah Naqah, artinya unta yang disebutkan dalam Al-Quran. Ya. Kemudian unta di dalam syariat Islam punya kekhususan, yaitu termasuk bahimatul an'am, yaitu binatang ternak yang memiliki sejumlah hukum. Jadi yang memiliki sejumlah hukum. Apa saja hukum yang berkaitan dengan unta? Pertama, dijadikan untuk udhiyah, untuk berkurban. Satu unta boleh untuk 7 orang menurut pendapat yang rajih, karena ada riwayat yang mengatakan 10, tapi yang benar sama dengan sapi, yaitu satu ekor unta untuk 7 orang. Ini hukumnya. Jadi boleh untuk udhiyah, boleh untuk berkurban. Udhiyah identiknya adalah kita orang yang menunaikan ibadah haji. Kemudian kewajiban yang berkaitan dengan zakat. Jadi berkaitan dengan zakat. Saat 5 unta, dimulai dari 5 unta adalah 1 ekor kambing. Jadi satu ekor apa? Kambing. Seterusnya bahasanya adalah berkaitan dengan zakat. Jadi berkaitan dengan zakat. Ini hukum-hukum yang berkaitan dengan unta. Ya, jadi wajib menunaikan zakat dari unta. Jadi kita wajib tahu tentang hukumnya. Kemudian unta juga dijadikan untuk membayar diat. Ya, kalau membunuh tanpa disengaja, kalau orang mematahkan jari jemari, mematahkan tangan, maka sekian unta. Satu jari 10 unta. Sekian, kalau melakukan ini dendanya sama unta. Ini menunjukkan bahwa dalam Islam itu nyawa, kehormatan, jiwa, tubuh itu mahal, karena bayarannya dengan unta. Ya, kalau membunuh tanpa disengaja, kalau 100 unta ya kali 30 juta satu ekor unta, berapa miliar ya, besar ya kalau orang membunuh tanpa disengaja. Jadi ini seputar unta. Kemudian dari sisi yang lain kita bicara tentang unta. Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ghasyiyah itu memberikan pertanyaan, afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa musibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Apakah kalian tidak memperhatikan bagaimana unta diciptakan, bagaimana langit diangkat artinya sebagai atap, bagaimana gunung-gunung sebagai pasak, bagaimana bumi menghampar luas. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk tafakur diawali dengan unta sebelum langit, gunung, bumi. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Ya. Ternyata memang unta memiliki banyak kelebihan dari semua makhluk-makhluk yang lain. Artinya dari binatang-binatang yang lain. Unta punya kelebihan yang menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dari semua apa yang ada pada unta, artinya tubuh unta, ya, apa saja kelebihan unta? Kelebihan yang pertama, unta itu dari sisi, ya, kedua matanya. Unta disebutkan, unta itu punya kelopak mata yang memiliki pandangan yang tajam. Jadi unta walaupun ditutup matanya, dia masih bisa melihat. Ya, kalau kita, kalau binatang yang lain ditutup matanya, itu nggak bisa melihat. Tapi unta mampu menembus. Nah, itu dari sisi apa? Matanya. Kemudian yang kedua, dari sisi hidungnya. Unta memiliki hidung yang berbeda dengan binatang-binatang lain. Di mana unta itu binatang yang hidup di padang pasir yang banyak angin kencang. Maka unta itu mampu untuk menutupi, ya, hidung dan mulutnya untuk tidak masuk semua polusi. Sehingga akan selamat paru-parunya. Selamat organ tubuh dalamnya karena kelebihan yang dimiliki hidung unta. Kemudian unta itu hidup di padang pasir. Allah berikan kelebihan kaki yang tinggi yang bisa berjalan dengan jauh dari pasir panas. Sehingga unta itu bisa berjalan berhari-hari dalam kondisi panas. Memiliki kulit yang tebal dan memiliki bulu yang tebal. Sehingga kalaupun unta itu berderum, dalam bahasa Sunda mah ngedeprek gitu ya, dia tidak akan terasa kepanasan oleh pasir yang panas di siang hari karena tebal kulitnya dan tebal bulunya. Ini kelebihan. Kemudian unta itu memiliki maidah, memiliki lambung yang besar. Bahkan disebutkan ada 4 jenis lambungnya. Yaitu mampu minimalnya 10 sampai 100 liter untuk minum. Jadi mampu berhari-hari. Minimalnya kalau 8 hari tidak minum masih mampu. Karena ia bisa mengkonsumsi 100 liter air. Kemudian juga mampu mengkonsumsi makanan. Sehingga dikisahkan minimalnya 8 hari unta tidak akan mati kalau tidak mendapatkan makanan dan minuman. Jadi itu. Kemudian apa? Memiliki fisik yang kuat untuk melakukan perjalanan perang. Walaupun larinya tidak sekencang apa? Kuda. Ya. Tidak seperti apa? Kuda. Tapi loncatannya jauh. Kemudian unta memiliki pundak. Ya, jadi itu kan ada beberapa jenis itu. Ada yang 2, ada yang 1. Yang tidak perlu kepada pelana. Kalau duduk di kuda perlu pelana. Tapi duduk di unta tidak perlu pelana. Di tempat duduk. Sejumlah kelebihan Allah Ta'ala berikan kepada unta. Sehingga Allah bertanya, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Kemudian contoh aja ini yang terakhir. Unta walaupun fisiknya kuat, tinggi, tapi binatang yang paling mudah disembelih. Jadi punya kelebihan mudah disembelih dari dua sisi. Yang pertama, lehernya yang panjang. Yang kedua, tingkat apa itu? seperti rohmah gitu. Ketika akan disembelih, unta itu menderum dan menyerahkan tempat sembelihannya itu untuk bisa disembelih gitu. Dalam pengalaman saya, udah lebih dari 5 kali saya menyaksikan orang Badui itu menyembelih unta. Itu memang benar bahwa unta itu semacam ridho gitu ya. Ketika disembelih itu, walaupun mungkin ya 1-2 ada kisah seperti YouTube pernah menggigit atau ini, biasanya karena si penyembelihnya mungkin yang kurang rahmat. Tapi unta itu beda dengan binatang lain. Unta itu ridho ketika akan, seperti ridho ketika akan disembelih. Maka Allah bertanya dalam Al-Qur'an, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah kalian memperhatikan bagaimana Allah menciptakan apa? Menciptakan unta. Nah, pemuslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sisi lain, unta itu binatang yang paling banyak memberi manfaat. Jadi unta itu adalah binatang yang paling banyak memberi manfaat. Apa saja? Sebagai tunggangan, rukub. Jadi sebagai tunggangan. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam ayat Al-Qur'an. Ya, yaitu tentang unta ini sebagai tunggangan. Yang kedua, unta itu adalah dikonsumsi dagingnya. Jadi unta itu dikonsumsi dagingnya. Al-Quran menjelaskannya secara khusus tentang daging apa? Daging unta. Yang ketiga adalah air susunya. Bisa dikatakan bahwa air susu yang terbaik adalah air susu unta. Jadi air susu terbaik adalah air susu unta. Ya. Dibandingkan dengan air susu yang lainnya. Jadi air susu unta adalah yang terbaik. Jadi dagingnya, kemudian susunya, kemudian menjadi apa? Tunggangan. Kemudian yang keempat, bukan hanya tunggangan, tapi unta itu menjadi transportasi yang dipakai untuk membawa barang-barang. Karena memiliki fisik yang kuat, bisa membawa barang-barang. Artinya selain sebagai tunggangan, tapi juga bisa membawa apa? Barang-barang. Kemudian apa? Semuanya, kulitnya, kukunya, bulunya, itu bisa menjadi bagian dari kebutuhan kehidupan apa? Manusia. Itu berkaitan dengan unta. Yang terakhir dari hadis ini, kita ingin menjelaskan tentang poin penting, yaitu berobat dengan air kencing unta dan susunya. Ya. Tentunya kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, sesuatu itu dikatakan sebagai obat dengan dua cara. Jadi antum tahu sesuatu sebagai obat adalah dengan dua cara. Cara yang pertama, karena ada nas syar'i, baik Quran ataupun hadis, bahwa sesuatu itu adalah obat. Contoh habatus sauda, madu, ya. Itu obat yang dikatakan nas. Ini apa? Ada. Nah, sedangkan yang kedua, bentuk tajrubah, yaitu bentuk penelitian yang dilakukan oleh para ahli kedokteran bahwa anu bisa mengobati penyakit anu. Nah, tapi menurut para ahli, apa bedanya pengobatan tajrubah, penelaahan, penelitian dengan pengobatan yang itu datangnya nas? Imam Ibn Al-Qayyim mengatakan begini, kalau pengobatan ala nubuah yang dinamakan dengan tib nabawi, maka percobaannya manusia. Kalau tajrubah, tidak ada orang berani mengobati langsung apa? Manusia. Biasanya tajrubahnya kepada apa? Binatang gitu. Jadi karena ini wahyu, ini bukan wahyu gitu kan. Maka penelaahannya biasanya ya binatang. Ya seperti mungkin para jamaah, pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, kalau kita ke hutan untuk mengetahui apakah makanan ini beracun atau tidak, maka lihatlah dimakan binatang atau tidak. Kalau dimakan binatang, setidaknya kita tahu kalau binatang tidak keracunan, maka kalau kita konsumsi maka tidak beracun. Jadi kalau antum orang Sunda lihat daun-daunan gitu ya. Kalau selama dimakan monyet gitu ya, atau lutung, tahu lutung? Ya, sejenisnya, berarti daun ini tidak beracun. Tapi kalau tidak disentuh oleh binatang, menunjukkan bahwa ini adalah beracun. Itu kaidah umumnya. Jadi setidaknya perbedaan antara tadi tibun nabawi dengan bukan, biasanya kalau tibun nabawi ya, yang menjadi percobaannya adalah apa? Manusia. Kalau pengobatan dengan tajrubah, maka itu biasanya percobaannya kepada apa? Kepada binatang. Jadi kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah berkaitan dengan kencing unta sebagai obat, itu buktinya nyata, yaitu dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabat, di mana Nabi SAW memerintahkan para sahabat untuk mengasih minum ya orang-orang uronia yang terkena penyakit perut ya, itu dengan air kencing unta dan susunya, sehingga mereka sembuh dan mereka setelah mendapatkan pertolongan dari Nabi SAW, mereka berkhianat ya di saat itu, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghukum mereka dengan sebab tindakan ya ulah mereka. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Maidah ayat 33, innama jazaul ladina yuharibunallaha wa rasulah. Jadi ukubah mereka ya, karena mereka memelangi Allah dan Rasulnya. Mereka mencuri kemudian membunuh, maka orang-orang Quraniyah ini di bahasa kita dicincang. Jadi tangannya dipotong, kakinya apa? Dipotong. Kemudian mereka dijemur di tempat yang panas di atas bebatuan. Di atas apa? Bebatuan. Dan itu sebuah pelanggaran bagi mereka. Nanti di dalam hukuman tertentu akan dibahas bahwa kalau satu rombongan satu orang membunuh ya, tapi atas dasar kesepakatan satu kelompok itu, maka satu kelompok itu mendapatkan hukuman yang sama gitu. Jadi kalau sekarang ada gerombolan 20 orang kemudian membunuh di antara mereka ya, ini ada dua kondisi. Kalau tidak diketahui siapa pembunuhnya, maka satu gerombolan itu apa? Dihukum apa? Semuanya. Atau kalau mereka atas kesepakatan mereka melakukan pembunuhan, maka semuanya mereka terkena apa? Hukuman yang sama. Itu dalam syariat Islam. Kita juga ada contoh ya, sebagai poin terakhir sebelum pertanyaan. Kalau kita berkumpul seperti ini, maka saya ucapkan salam, maka yang wajib menjawab satu orang. Jadi satu orang mewakili untuk semua. Kalau ada rombongan melewati satu kaum, maka ia mengucapkan salam juga cukup satu orang, tidak perlu ya ada 20 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak perlu apa? Semuanya mengucapkan apa? Salam. Cukup mengucapkan salam satu orang, ya. Demikian juga yang menjawab, yang wajib adalah apa? Satu orang. Tetapi bagi yang menjawab akan dapat pahala, yang tidak menjawab ya telah diwakili tapi tidak dapat apa? Pahala, ya, tidak dapat apa? Pahala. Nah, ini salah satu mungkin bagian yang bisa diambil pelajaran dari hadis yang mulia ini. Sampai di sini pembahasan kita, dan insyaallah kita akan bahas di pekan depan dengan judul yang lain insyaallah. Baik Ustaz, jazakumullahu khairan untuk materi yang telah disampaikan dan juga tentunya ilmu yang telah disampaikan di kesempatan sore hari. Dengan hukum kencing dari hewan ataupun binatang, terkhusus yang dibahas di kesempatan sore hari ini adalah hewan kambing dan juga unta. Baik, sahabat Gemah Islam, kita akan masuk dalam segmen tanya jawab. Kami persilahkan terlebih dahulu dan kami informasikan kembali bagi Anda yang ingin bertanya untuk sahabat Gemah Islam dan juga tentunya untuk jamaah ikhwan ataupun akhwat, bisa melalui pesan singkat SMS dan juga WhatsApp di nomor 0811 425 255. Dan kami berikan kesempatan terlebih dahulu untuk penanya dari jamaah ikhwan yang ingin bertanya langsung untuk dua penanya. Kami persilahkan. Baik. Ada mikrofonnya terlebih dahulu, Pak. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustaz, dengan bagaimana kencing kotoran yang menjadi binatang piaraan seperti kucing. Nah, sedangkan ini kan merupakan binatang yang disayangi. Nah, kemudian kotoran cicak atau terkena kening atau tangan, misalnya kita sedang sholat, apakah itu membatalkan wudu kita atau bagaimana? Terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan. Baik. Mungkin ini udah sering bismillah. Ya, ini pertanyaan yang pertama. Ya. Berkaitan dengan binatang-binatang yang dinamakan dengan serangga ya. Yaitu yang tidak punya darah. Maka semuanya adalah suci. Jadi man laisa lahu damun sa'ilun, sesuatu binatang yang tidak punya darah seperti cecak, toke, serangga-serangga, belalang, lege, ya tahu enggak lege? Bangbung. Apalagi? Cecunguk, kecoa. Apalagi? Ya. Maka semuanya adalah suci. Kalau bahasa Arab itu saroir. Saroir itu ya tadi belalang, ya sejenis ya apa itu kasir. Bukan kasir tempat itu. Kasir, jangkrik, benceh. Bahasa Indonesianya kan belum tentu sama ya kalau binatang-binatang seperti itu semuanya adalah suci ya. Semuanya adalah suci. Ya. Berkaitan dengan kucing. Ya, berkaitan dengan kucing. Apakah kucing itu najis? Ya. Kucing sebagaimana datang dalam hadis ya, Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu, bahwa dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kucing. apakah najis atau tidak. Maka Nabi Hasan, innaha minal mutawafina alaikum. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjelaskan sesungguhnya ia adalah termasuk binatang yang mengelilingi kalian. Jadi binatang yang selalu ya berinteraksi dengan manusia. Hirroh ini. Jadi binatang yang selalu interaksi dengan manusia. Maka para ulama berbeda pendapat tentang hukum kucing. Apakah dia najis atau tidak? Maka pendapat yang pertama bahwa kucing itu najis. Kucing adalah najis ainnya. Dan ini adalah pendapat madhab Hanafiyah. Ini pendapat ulama Hanafiyah. Sementara pendapat jumhur, jadi pendapat kebanyakan para ulama, bahwa kucing adalah suci. Jadi kucing adalah suci. Itu pendapat Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Ahmad. Hanya saja Imam Syafi'i kembali kepada pendapat yang pertama tadi, bahwa beliau berpendapat kencing dan kotorannya adalah najis. Karena Imam Syafi'i berpendapat seluruh kencing adalah najis, baik kencing manusia atau kencing apa? Binatang. Baik kencing manusia atau kencing binatang. Jadi kalau Imam Syafi'i mengatakan badan atau jasad kucing adalah suci, tapi kencingnya dan kotorannya adalah najis. Jadi kencing dan kotorannya adalah najis. Nah. Sementara pendapat ulama yang lain, yaitu ulama Malikiyah, ulama yaitu Imam Malik dan Imam Ahmad rahimahullahu taala, berpendapat bahwa kucing itu adalah suci, termasuk kotoran dan kencingnya. Hal itu sebagaimana disebutkan dalam kisah yang tadi, bahwa Abu Qatadah Ibnu Rabi'i ya, seperti beberapa sahabat yang lain, yaitu memelihara kucing. Dan kucing-kucing itu terkadang suka minum pada bezana yang berisi air yang disediakan untuk wudu. Jadi para sahabat, sejumlah para sahabat mencintai kucing. Dan kucing tentunya satu binatang yang interaksi dengan manusia. Kadang mereka meminum air yang ada di bezana. Maka Abu Qatadah itu datang kepada Nabi Hasalam dan bertanya tentang hukum air bekas dijilat oleh anjing. Maka Nabi Hasalam mengatakan, innaha laisat binajasah, innama hiya minat tawafina alaikum. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan sesungguhnya ia bukan binatang yang najis, karena ia sering interaksi dengan kalian. Ya, kan kalau kucing itu sering ke yang punyanya gitu, yang memeliharanya, bahasa Sundanya sok ngalelenehan gitu ya. Artinya apa? Kadang apa? Ya, betul-betul tidur di pangkuan kita gitu kan. Terkadang mungkin kena pakaian kita. Maka Nabi SAW memberikan ruhsah, memberikan kemudahan. Karena dalam kaidah syariat Islam, Islam itu rahmah, Islam itu raful harj, Islam itu penuh kasih sayang, Islam itu mengangkat kesulitan. Sehingga Islam itu punya kaidah la dharara wala dirar. Islam itu ajaran yang tidak memberikan beban berat kepada pemeluknya, dan Islam itu syariat yang melarang orang untuk melakukan bentuk-bentuk mudarat. Itu kaidahnya. Nah, dari kalimat ini ketika Nabi SAW mengatakan innaha laysat binajasah, ada orang yang mengatakan bahwa yang tidak najis itu air liurnya saja. Jadi yang tidak najis adalah air liur saja. Karena kisahnya adalah berkaitan dengan air yang berada pada bezana yang dijilat oleh kucing. Maka jawaban Nabi SAW, innaha laysat binajasah. Innaha laysat binajasin. Ya. Sehingga dianggaplah selainnya adalah tidak suci. Nah, akan tetapi wallahu taala a'lam, ucapan laisat binajasa kemudian menyebutkan alasannya innaha hiya minat tawafina alaikum. Maka dalam konteks memahami nas itu tidak mungkin ilahnya minat tawafina alaikum. Kalau yang dianggap najis itu hanya air liurnya ketika menjilat kepada bezana. Karena ilahnya yang disebut oleh Nabi SAW tidak dikatakan najis itu karena sering interaksi. Berarti kemungkinan apa, kucing itu kencing, dan kucing itu apa, buang air besar. Ya, dia ada kotorannya. Maka disebabkan sering interaksi dengan manusia dan tidak lepas dari manusia, maka syariat mengangkat kesulitan itu kepada umat, bukan sekedar dari bekas air liurnya. Maka pendapat yang mengatakan yang najis itu apa, yang suci adalah air liurnya saja, maka itu tidak sempurna dalam memahami hadis, tidak lurus dalam memahami hadis, karena ilahnya itu minat tawafin alaikum, yaitu sesuatu yang interaksi. Karena apa, kucing juga punya kelemahan salah satunya, yaitu apa, buang kotoran. Ya, buang kotoran. Jadi pendapat yang rajih wallahu alam bahwa kucing yang ada di rumah kita itu adalah apa, tidak termasuk najis ya. Tetapi kalau dibersihkan itu adalah sisi lain hukumnya, wallahu taala a'la. Baik Ustaz, jazakumullah khair untuk sekali lagi penjelasan dan juga jawabannya. Kami berikan kesempatan kembali untuk satu pertanyaan terakhir langsung secara lisan untuk jemaah ikhwan yang ingin bertanya kepada Ustaz langsung. Baik, jika tidak ada kita akan langsung bacakan pertanyaan dari akhwat terlebih dahulu Ustaz. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana tentang daging ular yang dibuat abon atau salep untuk mengobati gatal-gatal eksim, Ustadz? Apakah termasuk halal? Dan juga bagaimana mengenai daging maaf, nggak terbaca nih Ustadz. Itu saja Ustadz pertanyaannya. Alam, daging ular itu hukumnya haram, sebab termasuk minal khobais. Jadi termasuk binatang yang menjijikkan ya, dan hukumnya adalah haram, wallahu taala. Baik Ustaz, jazakallahu khairan untuk jawabannya. Pertanyaan selanjutnya Ustaz dari sahabat Gema Islam. Ustaz, bagaimana dengan hukum air kencing dan kotoran kelinci? Apakah termasuk? Ya, tadi sudah dijelaskan bahwa pendapat yang kuat, semua binatang yang dagingnya halal, maka air kencing dan kotorannya adalah suci. Dan kelinci termasuk binatang yang halal. Dan Nabi SAW pernah menyembelih kelinci dan memakannya. Ya, jadi air kencingnya dan kotorannya adalah suci. Wallahu ta'ala alam. Baik Ustaz, jazakallahu khair. Pertanyaan terakhir Ustaz di kesempatan sore hari ini. Ustaz, bagaimana hukumnya pengobatan dengan daun-daun dan rantai? Seperti orang tua zaman dahulu, Ustaz. Mohon pencerahannya. Daun-daun dan ranting, Ustaz. Daun dan ranting untuk pengobatan orang tua zaman dahulu. Mohon pencerahannya. Ya, berobat dengan daun dan ranting ya, tergantung tajrubah ya. Ya. Asalkan kita tidak berkeyakinan bahwa daun itu punya kekuatan gaib gitu ya. Daun itu punya kekuatan gaib, mitos itu. Tapi kalau daun dan ranting diketahui secara kedokteran mengandung obat, ya, maka itu sesuatu yang diperintahkan oleh syariat. Karena sebab kesehatan itu dalam kaidah Islam ada asbabu syar'iyah, sebab-sebab syar'i. Ya, sebab-sebab syar'i itu seperti biruqyah, pengobatan dengan diruqyah, biqiraatil Quran, dengan bacaan apa? Al-Qur'an. Yang kedua, asbabul kauniyah, sebab-sebab secara kauni. Ya, sebab-sebab secara kauni itu tadi sudah dijelaskan, yaitu pengobatan dengan penelitian ilmiah. Jadi penelitian-penelitian yang tentunya komprehensif, penelitian yang seksama dan diakui oleh ahli. Nah, saya ingin menyampaikan poin penting di sini untuk para jamaah. Hadis yang mengatakan idza usidal amru ila ghairi ahlihi fantadiri sa'ah. Jadi apabila satu urusan diserahkan kepada bukan ahlinya, maka tunggulah kehancuran. Contoh hari ini, kalau berbicara tentang corona, gitu kan, siapa? Ya kita serahkan dan kita percaya kepada ahlinya. Jadi kalau antum buka di YouTube, ya yang kompeten saja, yaitu siapa? Ya, tim gugus COVID yang itu terdiri dari para dokter gitu. Jadi jangan menerima berita-berita yang lain dari situ gitu, yang tidak benar asal usulnya. Ya, ini penting dalam hidup kita ya. Dan salah satu ya fitnah yang menimpa kepada kita hari ini dan tentunya kepada anak bangsa hari ini, ya, di tengah kelebihan media sebagai media informasi pengetahuan, memudahkan semua interaksi kita, tetapi juga media ini bisa menjadikan manusia sesat, manusia salah berpikir, seperti kita hari ini. Demikian juga sama kalau berbicara kesehatan adalah perlu kepada dokter, maka di dalam sejumlah hadis itu ada ancaman yang dinamakan malpraktek, gitu kan. Jadi barang siapa yang dia berpura-pura jadi dokter dan dia bukan dokter dan dia melakukan pengobatan, maka hukum baginya adalah sama dengan hukum kisos. Artinya bertanggung jawab atas malpraktek dia ketika pasiennya itu meninggal dunia. Jadi ketika pasiennya meninggal dunia, Imam Syafi'i rahimahullah taala mengatakan bahwa dokter itu ada dua. Ada dokter yang mengobati fisik, maka mereka itu yang dinamakan tabib. Ada dokter yang mengobati ruh, maka mereka adalah ulamanya. Ya. Dan manusia membutuhkan kedua orang ini, yaitu dokter dengan orang alim. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullahu taala, salah satu musibah yang menimpa kepada umat Islam hari ini adalah hilangnya 1/3 ilmu. Apa 1/3 ilmu? Adalah ilmu kesehatan, ilmu kedokteran, yang itu legalitasnya hari ini dimiliki oleh ahlul kitab Yahudi dan Nasrani. Nah, maka bagi ya para pemuda yang ingin kuliah, ya kuliah untuk kedokteran jika punya kemampuan, ya latar belakang itu sangat baik. Karena hari ini sangat sulit itu untuk mencari ya orang-orang yang sangat jujur itu hari ini. Dan terlebih dokter ini seperti ustad, dalam arti kode etik hukum awal bahwa dokter itu menolong, seperti ustad juga menjelaskan ilmu, tidak boleh ada mukafaahnya. Dalam arti bukan mukobalah, ya, bukan berarti tidak boleh diberi sesuatu, ya, tidak diberi nafkah orang yang berdakwah khusus itu. Tapi hukum asal, dan ini penting dalam kehidupan manusia. Nah, kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, kalau dalam kedokteran harus yang ahli, maka dalam agama juga perlu yang ahli. Tapi musibah terbesar yang menimpa kepada umat ini adalah para gmima berpikir. Ya, kita ketahui yang terkenal di YouTube hari ini bukan orang alim, tetapi ya orang-orang awam yang menjelma seperti orang alim. Sama juga bukan dokter menjelma seperti dokter, dan itu ada di YouTube membikin kisruh sehingga penanggulangan mungkin COVID-19 juga menjadi sulit di Indonesia ini. Salah satunya apa? Karena pola masyarakat kita itu tidak menyenangi orang yang ahli. Bahkan mungkin juga orang-orang yang memangku jabatan hari ini menyenangi menempatkan orang yang bukan ahli, ya. Kita menteri-menteri kita gitu kan, banyak yang tidak cocok dengan keahliannya dan sebagainya. Ini adalah musibah yang menimpa kepada umat kita hari ini. Idza usidal amru ila ghairi ahlihi fantadrisa. Kemudian pelajaran yang sangat berharga juga di sini, ya, kita lihat tentang kisah tadi, ya, bagian pengembala. Nabi Musa alaihi salam itu menikah dengan putra Nabi Syu'aib alaihi salam. Ya. Lalu sebelum dikisahkan menikah dengan putri Nabi Syu'aib alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam ini seorang nabi yang memiliki fisik yang kuat. Tonjokannya kuat gitu ya. Batu besar diangkat oleh sendiri, orang lain diangkat oleh puluhan orang, beliau mengangkat sendiri. Kan di waktu itu kedua putri Nabi Syu'aib alaihi salam sedang mengembala. Kemudian mata airnya ditutup sama batu besar. Kemudian keduanya meminta untuk dipindahkan batu itu. Ya, maka diangkatlah oleh Nabi Musa alaihi salam. Nah, kemudian kedua putri Nabi Syu'aib alaihi salam datang kepada bapaknya dengan rasa malu mengatakan, "Ya abati, istajirhu fa inna khairu mastajarta al-qawiyul amin." Datang kepada bapaknya dengan rasa malu mengungkapkan. Jadi zaman dulu mengungkapkan nama laki-laki itu aib gitu. Kalau sekarang melakukan zina tidak ada aib lagi. Tapi sejarah membuktikan bahwa wanita-wanita yang soleha itu mengungkapkan nama laki-laki itu aib. Sehingga keduanya dengan rasa malu berkata salah satu di antara keduanya, "Wahai bapakku, jadikanlah dia sebagai pekerja." Nah, maksudnya Nabi Musa alaihissalam. Apa katanya? Karena ia adalah al-qawiyu. Itu apa? Punya kompetensi profesional. Jadi punya skill yang layak untuk jadi pekerja. Yang kedua apa? Al-amin. Itu apa? Amanah. Kemudian para ulama mengambil istimbat ya, dari ayat ini. Kalau jadi pengembala saja itu disyaratkan dua syarat. Al-qawiyu, punya kompetensi, punya skill, punya pengetahuan. Karena manusia tidak lepas dari tiga ranah. Ranah kognitif berkaitan dengan kemampuan, keilmuan. Ranah afektif adalah berkaitan dengan akhlak, sekarang dinamakan dengan karakter. Kemudian ranah domain fisikomotor adalah skill, kemampuannya, fisiknya kuat. Itu bagi pengembala. Sekarang orang menjabat, sekarang orang jadi ustadz, sekarang orang jadi guru, itu sekian jumlah manusia hari ini tidak punya apa-apa, maka rusak ya. Tapi kisah tadi memberikan satu kisah yang sangat agung. Jadi pengembala saja itu Al-Qawiyul Amin. Bahkan sejarah membuktikan tidak ada nabi yang diutus udah tua. Karena maaf ya, kalau di sini hadir masih yang tua, alhamdulillah. Kalau udah tua itu kan lola. Tua itu fisiknya tidak kuat. Maka Abdullah bin Abbas mengatakan, "Ma ba'atsallahu nabiyyan illa syababan." Allah tidak mengutus seorang nabi kecuali seorang pemuda yang gagah perkasa, ya, berpikir cepat, bertindak cepat, mengambil kesimpulan cepat. Salah satu kisah yang sangat menakjubkan, kisah Muhammad Al-Fatih. Berumur 22 tahun, mengumpulkan bala tentara 250 ribu, membuat kapal, ya, berapa? 80 kapal dengan diameter yang sangat besar. Dan ada satu keajaiban, dalam satu malam berpikir untuk bisa mengalahkan Konstantinia Istanbul yang menjadikan Hagia Sophia berubah ya, menjadi masjid, walaupun miniaturnya masih ada miniatur yaitu Nasroninya, karena gambar Bunda, dalam istilah mereka Bunda Maria masih ada ya, sampai mungkin kisah hari ini dijadikan sebagai tempat sholat gitu. Itu Muhammad Al-Fatih berpikir satu malam, yaitu apa? Menyembelih babi-babi dan minyaknya dijadikan sebagai alat untuk memudahkan naikkan perahu ke atas bukit, yang mana di situ ada bukit di sekitar Teluk Marmaroh, Ali Dhahabi dan Basfar, yang membuat takut tentara Ambaratur yang dikatakan tentara sepanjang sejarah di masa itu belum pernah ada pasukan yang bisa mengalahkan pasukan tentara Ambaratur ya, yang begitu kuat dari sejarah kekhilafahan ya. Jadi berbicara khilafah itu berbicara syariah. Jadi khilafah bukan anti NKRI ya. Sebab ayat khilafah akan dibacakan setiap waktu ya. Oleh sebab itu jangan takut berbicara tentang khilafah ya. Karena khilafah bukan mengganti Pancasila. Memang kayak ganti usuk gitu, kayak ganti pintu ya. Sama errornya sih semua ya. Nah kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, khilafatul Islam sesuatu yang harus dihormati oleh setiap muslim. Ini sejarah, sejarah bagi setiap apa? Muslim. Ya. Tapi terkadang manusia tidak tahu apa itu khilafah. Bahkan dalam keyakinan orang mukmin, setuju ataupun tidak setuju, kekhilafahan Islam itu akan tegak. Sa'am aba, setuju ataupun tidak setuju, mau ada manusia yang mengerahkan semua kemampuan untuk tegaknya khilafah Islam di akhir zaman, tidak akan ada yang mampu menolaknya. Itu catat dengan keimanan kita ya. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun walau karihal kafirun. Itu janji. Wala yansurunallaha may yansuruh inallaha laqawiyyun ajiz. Ya. Tidak ada yang mampu. Tidak ada yang mampu akan menolak semua. Dan itu keimanan kita, keimanan orang mukmin. Orang yang tidak punya keimanan kita, iman seperti ini, itu bukan muslim yang hakiki. Bukan muslim yang sejati. Ya, kita harus beriman. Tapi kekhilafahan Islamiyah bukan seperti kita sekarang kumpul-kumpul lalu akan bikin khilafah. Memang bukan seperti itu. Karena dalam sepanjang sejarah tidak ada satu kekuatan yang itu dalam bentuk kumpul-kumpul kemudian tiba-tiba ada kekuatan diberikan Allah. Kekuatan itu diberikan oleh Allah tanpa kita tahu. Siapa yang tahu dalam sejarah akan diprediksi Muhammad Al-Fatih mengalahkan Konstantinia? Tidak ada. Maka dikatakan yu'izu man yasha wa yudhillu man yasha. Allah memberikan kerajaan kepada siapa yang Allah telah kehendaki. Jadi walaupun Yahudi, walaupun Nasrani, semua orang kafir bersekongkol untuk menolak tegaknya khilafah Islamiyah di akhir zaman, itu tidak akan mampu. Karena kekuatan Allah, tidak ada yang bisa mengalahkan kekuatan Allah. Janji Rasulullah SAW. Nabi SAW mengatakan, Zuya alaya, yani mulka ummati, masyariqah wa maghribah. Disebutkan dalam hadis, bahwa telah diberikan bumi dalam genggamanku, dan aku melihat kerajaan umatku dari timur dan barat. Itu hadis-hadis sahih. Sesuatu yang harus kita imani. Tapi siapa yang akan mendapatkan masa itu? Bukan kita dituntut untuk itu. Antum sekarang diperintahkan untuk beribadah kepada Allah, beramal. Dan tidak berdosa ketika orang tidak mendapatkan masa itu. Dan tidak mendapatkan kejayaan itu. Karena para nabi juga ada yang diberikan kemenangan lewat pedang, ada yang mereka tidak mendapatkan kemenangan di situ. Tapi dipastikan orang mukmin menang dengan ilmunya, menang dengan hujahnya. Selamanya orang mukmin akan menang dengan hujahnya. Latazadu ta'ifatun min ummati dhahirin 'alal haq. Catat dengan tinta emas dalam bahasa saya. Bumi tidak akan lepas dari ahlul haq. Karena kalau tidak ada ahlul haq, akan terjadi hari kiamat. Karena di dalam hadis dikatakan, hari kiamat akan terjadi ketika penghuni bumi adalah syirarul halki, manusia-manusia yang buruk dari penduduk bumi ini. Jadi bumi ini tidak akan lepas dari ahlul haq. Demikian juga tidak akan lepas dari ahlul batil. Ini terjadi seperti ini. Jadi kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah, yang penting bagi umat Islam itu pahami Islam dengan sempurna, dengan benar. Kita boleh belajar dari YouTube, tapi YouTube bukan guru kita. YouTube adalah orang yang guru kita adalah orang yang berilmu. Dan ini harus dipahami dengan sesamanya. Barangkali sampai di sini pembahasan kita di sore yang berbahagia ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sisi lain berkaitan dengan hadis yang 230.